ilaika binadzarillahi ilaika wa ghib an iqbalihim alaika bisyuhuti iqbalihi alaika. Rid nyamarno sira nyamarno dise ngrasa samar ngrasa dadi samar nagara kalki ing pandangane makhluk ilai kamare sira perhatiane makhluk ilai kamare sira olehmu nyamarno kanggo apa disamarno binadzarillahi kelawan perhatiane Allah ilai kamare sira wajib lan nyamarno soko siroan kebalihim saking madepe makhluk madep alaika ing atase sira bisuhu diikbalihi kelawan olehe nyatakaken madepe Allah alaika ing atase sira nek panjen kowe bener-bener ngerasa dipandem Gusti Allah mesti pandangane makhluk ora dadi perhatian. Nek kowe bener-bener nyekseni Allah ngadepi awakmu mesti makhluk ngadepi kuwi ora ketok. Mesti lho. Dengan di sentrong lampu padangnya ini di sentrong lampu padangnya ini terima kasih enten lilin dan samping sampean kan yang sudah jadi persoalan iya dan saya ngomong itu saya yang kenom itu kayak contoh betul kayak gue wis bercengkerama karo pacarmu wong sak dunia dulu di rumah sakmu orang enak mereka dunia milik kamu berdua liane ilang lagi ngotak maknanya nek wong itu bener-bener cinta dimatikan Allah mesti ngerasa dipandung Gusti Allah ngerasa dihadapi Gusti Allah mulai berarti dipaidu menungso atau dilem menungso ini pun berarti yang terlambat dipaidu yura jengkel dilem ya ora seneng. Ngoten nggih. Iki teorine wong ikhlas, wong sing bener-bener memasuki hakikat penghambaan. Ya, hakikat penghambaan. Pemane sampean bener-bener dadi karyawan atau dadi buruhe. Dua pak lurah lah. Nek sampean kroso tenan, banyak yang dikongkon pak lurah. Dikongkon liane yang mungkin mulut dong. Dikongkon liane rasa. Kemana dan guru sana penting. Dan saya guru sampean dijajari pak lurah terus untuk jadi supir. Terus dindek uang mau nyopiri motor uang dia uang. Nen? Kesimpulan, krono sakit hormate karo lurah niku wau. Sampeyan dah nyepiri mobil ditunggoni lurah terus. Ngeten. Niku ana wong ngawe wae bareng ora ketok. Ngeten. Mula enten sebagian. Kiai lewatian ya niki. Lewatian. Padian pikir. Latihan eling mantung Gusti Allah krasa dipantung Gusti Allah teng gedung film bengkel tasnya waduh gerono ngendem oleh zikir niku lakon film aramene ngoten niku mboten paham lek paham berarti zikire wali Dene sing ngutus abahe dhewe. Bapake niku nggih guru toreko. Tak putrane niki nggih arep dadi mursyid. Panjenengan istikharah sing arep dadi mursyid putrane mun isih cilik wis dikader, dilatih. Kalih abahe dudu disangoni kaya dua film tapi dikandhang. Iya tak sangoni lho, tapi gue lek mulih cerita lakone filme apa. Ning dites kaya apa. Lah iso cerita berarti ya. Napa? Zikire ilang. Lek gak cerita berarti zikire mlaku. Dan itu carane salah satu pelatihan ya ora kok terus nggo film niku apik ngono iki ngomongno soal salah satu carane latihan nggih nguwakne ati supaya didelok wong karo gak didelok wong padha ngoten niku salah satu carane salat bareng niku kala-kala salat itu ada ndangku sing banter ngoten kok salat artine ngrungokno zikire apa atine ngrungokno ndang dhisik ngoten. Sik kawitan ya diarepet ngoten. Kaya lampu disko gagah-gagah wis. Nek gak malah wis tenggelam pisan wis ora ketok. Ya ora ketok disial ae kok ndang dhisik iku sing banter. Niki ngomongne latihan ora usah dibahas soal ngono kuwi yo bener kaya hukume piye kok ngomong hukume. Iki maksude iki ngateh keteguhan konsentrasi niku di antaraning ngoten. Lho, napa nggih mungkin kok iso mungkin sampean tau ndelok film kungfu ta ora? Niku carane muat ben ora tiba kan konsentrasi. Lah sampean ngwate ati niku nek konsentrasi yo mboten gampang tiba. Iki kanggo lakon jejeg lara saka penghambaan niku wae. Kudu enten ikhtiar supaya dihadepi makhluk utawa gak dihadepi. Niku sami mawon, mergo sing dadi perhatian titik atine niku dihadepi Gusti Allah. Dan hadal makna utawi iki pengertian nyamar no pandangannya makhluk ketutup pandangannya Allah huwa yuhadal makna iku hakikatu sidqi ubudiyatillah sejatine temene ngibadah marang Allah ya inilah sebenarnya hakikat penghambaan yang sebenarnya. Mereka selama isik mandeng kepentingan-kepentingan makhluk sama isik ngereken urusannya makhluk ya, itu urusan paling sih paling mendasar orang itu lah perhatian ya. Ini soal bentuk perhatian kan iso rumah apa, iso bentuknya iso rupa pengalem, iso rupa penghormatan, iso rupa macam-macam loh ya. Tapi awal mula makhluk mandang niku wae perhatian ya. Lah wong merhatekno niku nggih akhire kan terus menurut persepsine sing merhatekno. Nggih. Lek sing merhatekno kok cocok ya dileng. Nek ora cocok ya di memo di SI lah ngono to nggih. Gini kok gatuke kok. Lah mongko wong nyaman niku rena-rena ya enek sing cocok enek sing ora. Mulane sing cocok ya terus wakak gak melok sidang. Lah sing gak cocok ya terus saya sidang. Ya teliku wong. Mulane lek kowe ngreken wong bingung lek ngadene. Nggih. Dah mongko ngibadah niku sakjane gampang. Mergo napa? Sing duwe kedaulatan, sing duwe karep iku namung setunggal Allah tok. Nah, lek wong iki jere enten-enten siji silet siji anggih. Dan mulane jur nuwun sewu salah satu hikmah. Salah satu hikmah Kenging nopo? Hikmah, hikmah itu alasan hikmah. Hikmahe syariat Islam membolehkan seorang laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Niku ben roh rasane nuruti. Karepe bojo loro bingung. Lah apa meneh nuruti pangeran loro. Loh, ngono lho, nggih. Iku kan sampai ana lagune lho, nggih. Sing siji njaluk disayang, sing siji mau ditinggal lunga. Lah terus piye? Andum tresno angel. Apa meneh andum penghambaan. Ya mesti ruwet. Dan ini aku bagi si anak, bagi si wedok. Nah iya, aku ingin buju dibanding-banding karo buju liya aku yang kelera karuan. Padahal aku ingin buju lanang ini ming pengakuan tok. Dengungnya aku dibanding-banding hati mulara bendungu rabar-bar. Jadi ya pantas lek Gusti Allah terus dibanding-banding karo pangeran liya sing ora banding. Gusti Allah ora ngapura niku pantes. Mulane dosa musyrik gak dinapura. Lek dosa pembangkangan cek dinapura. Wis diperintah ora gagal lek dinapura. Tapi lek sampai kowe banding-banding karo Gusti Allah. Nah, kuwi wis gak dinapura. Niki Indonesia bija nih, bukti nih Allah niku kagungan sifat mukhalafatul lil khawadij. Nek Allah sunah satu dan mutlak. Sakjane nuruti iku penak. Hukume Allah mboten berubah-ubah. Beda. Napa hukumnya Allah? Hukumnya Allah ni sampan dipaksa orang ibadah ini tak. Soal penampilannya berubah-ubah, banyak dunia berubah-ubah. Penampilannya perintah ni lo berubah-ubah. Diwingi diperintah salat, saiki ora malah haram salat. Ya mergo suasananya berubah. Diwingi ora haid, saiki haid. Oh, ngeten tanggal 29 Ruwah urung oleh apa ora poso, ora wajib poso, tapi tanggal 1 poso wis berubah ongkon poso. Tanggal 30 poso wajib poso, gak oleh mangan. Justru tanggal 1 Sawal malah wajib mangan. Napa Gusti Allah mencelak-mencelak mboten wong sing diitung duduk posone utawa mangane. Allah niku ngitung tungguke sampai ya. Ya sampean tunduk ta ora? Tunduk ta ora? Nah niki. Hakikat penghambaan itu ya mesti satu. Menghamba kok mendua, ora sida menghamba. Dan nggih pengertian penghambaan sing kados ngeten iki. Nggih niki alazi makna pengertian. Asyara kan terus nerangaken sapa kiye mualif Syekh Ibnu Athaillah ilahi maring hadza bil masalati ing dalem masalah alati kang qabla hadhihi kang sak dhewe iki hikmah kan pun diterang sak dhewe sapa wonge sing sapa isih golek-golek perhatiane makhluk ngerti nggih awakmu kok isih golek-golek perhatiane makhluk terhadap kekhususanmu. Nonton ukurannya sih saat dereng ini. Istisrofuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika. Oleh ngegulek kemuliaan dengan dasar bahwa pengertian makhluk kepada keistimewaanmu kamu anggap mulia. Nek ora diperhatikan makhluk gak mulia. Oleh ngegulek sikap mulia iku dadi bukti dalilun ala adami sidki kafi ubudiyatika. Itu menjadi bukti bahwa oleh menghambani Allah durung bener-bener teman. dan terus ditambahi dawuh terus iki mulawit nadzarul khalqi ilaika binadzarillah ilaika wahid an ikbalihi malaika bisuhi di ikbalihi malaika nyamarno marang pandangan makhluk terhadap dirimu, anggaplah itu samar saja karena kamu lebih memandang pandangan Allah, dan anggaplah samar saja perhatian makhluk kepada dirimu karena kamu membuktikan dan menyaksikan sendiri bahwa Allah lebih memperhatikan kamu. Nah, perhatian Allah kan butuh tahu barang. Sama nafik ya tetap Allah Rahman Rahim, sampai anelak Allah tetap Rahman Rahim. Sama maksiat ya panggah dijumi rezeki, sama toat ya panggah dijumi rezeki. Sampai yang nyeleweng karo Allah dihentani nggih, malah dijujurno jalan ben gak nyeleweng nggih. Saman apik karo Allah Taala dituntun piye bisane apik luweh meningkat malih. Berarti kan perhatian Allah luar biasa. Wa utawi maknane kesungguhan ibadah iku Allah yang ngarep yang to ora ana iku lahu kedhi kamu apa sing ora ana suurun pangrasa apa suurun ma apa suurun ma pangrasa apa ae pangrasa apa ae gak ana minal khalqi saking makhluk ilahi maring kawula mau rupane apa rupane pangrasa minadzurin saking ditingali wa ibadah lan diadepi. Jadi sama sekali tidak ada pangrasa bahwa dia dihadapi makhluk, bahwa dia dilihat makhluk. Semata-mata pandangan makhluk, perhatian makhluk itu hanyalah sebagai sinyal dari Allah. Yang penting bukan makhluknya tapi Allahnya. Dan terus piye? Ya apa terus coba kaya kue haram barang lah, kue haram barang ojo kok wedi makhluk. Lek kue nglakoni haram luweh wedi dipandeng Allah katimbang dipandeng makhluk. Ngoten. Lha sampean wedi makoni haram krana dipandeng makhluk, ya berarti sampean ora tunduk ning Allah tapi tunduk ning makhluk. Iku persoalane to. Wala tasawwafa lan ora lubo wala tasawwafa lan orang kepingin utawa ora kepinginaken sapa sapa sing mang kawula ilahi maring nazar maring pandangane makhluk wala talaba lan ora nyupeh sapa kawula lahu maring pandangan makhluk. Lha terus sing ana apa? Wa inna ma yaqin. Lan nanging kesine ana apa suruhu. Pangrasane kawula wa tasawwufu lan lobane kawula. Wa talabu lan tegese panyupre kawula iku maksuron terbatas alamna ing ngatasé apa-apa. Minallahi kang saking Allah ilahi maring kawula mau. Utawa lek lafal mina niku digawe mana di ilmadi nggih kenek. Ya iki fi ilmadi terus ndi? Wa inna ma yakunu angin mestine ana apa suruh pangrasane kawula. Wa tasawwuhu lan lobone kawula, semangate kawula wa talabul lan panyupri kawula iku maksuron terbatas alam ing ngatasé barang mana kangus paring anugrah sapa Allah Gusti Allah ilahi maring kawula yang sudah dianugerahkan itulah yang jadi perhatian. Apa anugerahnya itu? Mergo anugrahe Allah iki ya enek sing padhak, enek sing goe. Karo-karone diparingno kaya Allah. Berarti kan wis komplit. Rupane panugrahe Allah min maghuri. Nyatane saking oleh merhatiaken Allah ilahi maring kawula. Wa iqbali lan dikasi oleh ngadepi Allah alaihi maring kawula. Krana kuwi banjur kaya iki moko dadi samar, dadi ilang. Apa ada hal ini tingkah loro sing paling asor. Asor-asore tingkah loro. Padha-padha enek perhatian, sing entuk perhatiane Allah, sing entuk perhatiane makhluk. Sing kudu ilang sing kuwi. Nang sing sak sing asor to nggih. Padha-padha sampean ditimbali, ditimbali juragan karo ditimbali sing duduk juragan dibentengno sing juragan. Adnal halaini wae. Kaya gitu mongko dadi samar apa adnal halaini luweh asore. Luweh rendahe tingkah loro oleh samar pi aklahuma kelawan luweh luhur-luhure halaini. Ada dua pandangan, maka yang diperhatikan yang lebih luhur, yang lebih tinggi. Wadzalika, utawa mengkono-mengkono samar, kok iso samar iku piye to? Iku bi an ya'lama kelawan yen to ngerti sapa kawula. Ngerti lan yakin annama sak temene barang menawa kalki kang saking makhluk ilahi maring kawula. Iku amrun wahyun perkara kang bangsa panyekra-nyekra batilun kang gampang ilang. Apa-apa sing diperhatekne makhluk ning menungsa. Sampeyan dilem wong. Pengalame wong ning sampeyan iku pengalem sing bangsa panyekra-nyekra. Hanya berdasarkan kira-kira ketoke. Mergo ketoke sama apik, jur wong-wong ngalem apik. Semono uga lek wong iku nyono sampean elek, jur wonge ngarani. Lah berarti lak mboten mutlak. Krana ora mutlak mesti data. Nggih. Batal. Dan payang kodu, payang kodu, payung kodu. Payung kodu mongko dinut. Payang kodu mongko dinut dipuntun. Ilahi maring amrun wahmiyun. Sapa sing dituntun ning gone perkara wahmiun mang kullu zi aqlin. Kapa kullu zi aqlin saben-saben wong kang duweni akal kosurin kang cendhek. Yujibu kang netepaken. Lau maring zi aqlin kosurin mang apa hadal intiyadi iki-iki manut. Netepaken anwaane pira-pira macem. Minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Warroda ilan tegesi buruk-buruk keasoran rupane minal inkhitati saking kelorot kelorot di ahwa innasi ing dalam piro-piro kepinginan-kepinginan yang menunjuk ya mesti tapi ya zaman punya dugaan bahwa manusia itu bisa memuliakan saya, manusia itu bisa mengagungkan saya, maka supaya saya diagungkan dia, saya harus menuruti dia. Nggih. Lah akhire sampeyan dadi pelatihne menungso. Niku, ya lek menungsane pas apik. Lah nek menungsane bajingan. Nah, niki sing bahaya kan niku niku. Mula nggih, mudhewu sing dienggo pedoman tetep atas berkat rahmat Allah. Kudune niku sing dienggo pedoman. Ora kok atas ketersinggungan-ketersinggungan manusia. Dari ketersinggungan manusia itu mutiri, akhirnya kan wong mengabdi pada wong. Jadi penjajahan itu harus dihapus di atas bumi. Ya terus tiang sing bener-bener ibadah teng Allah niki mesti sadar ngene. Wong lek ibadah teng Allah tenan mesti menyadari bahwa apa saja yang dari makhluk itu hanyalah sekedar wahmi. Hanya sekedar panyekro-nyekro, dugaan-dugaan saja. Yang itu cepat hilang. Cuma aneh ini senajan cepat hilang. Bagi wong sing akalnya terbatas, cara pandangnya itu terbatas bahwa hidup itu hanya sekarang ini, ya mesti aneh. Orang itu lalu mesti lalu menundukkan diri kepada kehendak-kehendak manusia yang memandang dia. Akhirnya apa? Dia rela melakukan dosa besar sing penting menungso merhatekno aku. Dosa besar ini apa toh? Dosa besar itu ya ninggal Gusti Allah. Ngerti nggih? Ninggal Gusti Allah penting mau makhluk. Niku lak dosa gede. Lalu dia terjebak pada kehinaan-kehinaan posisi. Mestinya dia bebas untuk secara leluasa menyelenggarakan perintah Allah, tetapi karena masih memperhatikan makhluk dan iming-imingnya makhluk, lek gelem ngene tak kei duit, lek gelem ngene tak kei pangkat, lek gelem ngene tak kei ngene, akhirnya istiqomah itu hilang, kesetiaan teman bisa hilang, kesetiaan persahabatan hilang, kejujuran hilang. Yang penting kepentinganku karo makhluk bumi terpenuhi. Gila. Nah, contoh sing gampang lek tah nom krono kadung ketutup tunduk karo kepentingane pacare. Dikon bapake yo mau lakoni. Lek aku terus pengajian lek. Dilalah pas malam minggu dia semuanya untuk pacar, ya lah semua. Maka yang mestinya dia itu menjadi anak mulia karena guru waliden, menjadi hina, menjadi anak durhaka karena nuruti iming-imingnya pacar saja. Saat jalan ini, apa itu pacar itu? Gitu? Nah, ini gue jenis ini kita. Kelungsur keporot nuruti ahwa innas. Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi sikap yang diambil oleh orang yang tunduk kepada perhatian manusia adalah wa tahsini mawaqi inadzarihim lan bagusaken panggonan perhatiane makhluk minhu saking kawula kuwi. Maka mana yang jadi perhatian makhluk itulah yang menjadi titik perhatian dia. Upamane dia diperhatikan makhluk mergo nyanyine. Bahkan nyanyi itu dibina terus sampai ngepok supaya dia orang sampai ditinggal kalau penggemar ya. Dan akhirnya nyanyi itu adalah untuk dipersembahkan kepada para penggemar. Kalau kan dan niki mawaki nador apa sendiri jadi perhatian ya, sendiri jadi perhatian ya, soal langkah-langkah politik ya, akhirnya langkah-langkah politik ya diusahakan supaya mana mau semerhatikan ya, itu orang kok nyocoki kebenaran titipan Allah buatan mana siapa sih merhatikan ya, dia niku taksini mawaki nador. Ukuran baiknya itu bukan ukuran salah benar, tapi ukuran baiknya nyinggung sing nongkon apa ora. Wah, nek nah, nyinggung sing nongkon kok juga kan ku ngamuk gak dibayar. Ah, iki. Wah, oleh ngapikno piye? Salah langkah-langkah oleh ngapikno iku piye? Bitasono iki kelawan gawe-gawe. Wata zayuri lan pan pamis maes-maes sisi kabasabasi ya sekedar untuk menyelamatkan posisi saya tak ngetok norai warga kono yang ngano ya kan ngerten terus yes ben aku terus ya ya sing penting aku terus lah oleh posisi oleh kesempatan menyatakan ya duitnya akan jadi lek mau ngowahi sak jane kudu dihukum terus diwayo ora ora abote sepira sih kok ngetok palune ya padha ben kludok dok dok ayo sing penting kan oleh ngene jenenge tasonno lan tazyin gawe-gawe soal alasan bisa dicari gitu lagi ngoten bisa apa lagi ngoten ngaruh bujune kan ngoten tak sampean gawe-gawe ben bojoku marem mergo sampean butuh perhatiane bojo sampean ngoten ora jamaah ritek ya ora apa-apa sing penting bojoku marem ini kok german-germu jadi alasan ora tau mule bisa tinggal jagongane masjid rapi masjid ora uwe sing wedok muni ngono ngono sih sesuk salat jamaah ya iku gawe-gawe wa tarbiyatil jahi lan ngrumat pengaruh akhirnya dia berusaha untuk berbuat yang mempengaruhi orang sampai perlu kebenaran pun dijual supaya pengaruhnya tetap ada. Mereka ketepaan sing ngekai pengaruh mahruwe loh, mahruwe sing ngekai pengaruh ni wau makhluk jitu Allah ya, sing ngekai pengaruh ni makhluk akhirnya dising. Jadi kemarumane makhluk ni kulah sing tinggu melestarikan pengaruh dia. Lek supaya ndek dilem terus ya, lek ngomong hukum ya aja sing haram-haram terus ah. Ya sing halal-halal ngono sing enteng-enteng ngono ben diundang ngaji terus. Ya ndak mergo umume makhluk yang pesen nganu iki. Masyarakat mriki niki awam sah. Nah, biasanya nek pesenan ngono biasanya awam sah. Mungkin lek di nganu malah kepedesen mungkin malah mboten sida ibadah. Ya akhirnya sing dituruti ya ya makne kok Allah nek tugas ngene ora ngono tapi lha niku terus jenenge ngamuk ngarep. Nah, nalika anak sing nekat nekat ora ngamuk pengaruh tapi panjenengane Allah sing dadi bener iki kok Allah. Ya di akhirnya. Iya dah. Ora peduli. No. Sapa sing ngongkon aku? Ora peduli krana iki bener tak omongne bener. Tak sasak karo amanate jare kon nyebut sing nyebal-nyebal kudu diadili. Tak adili tenan. Cek jumlah diadili. Si arep nek kabar ditangkep. Kejet-kejet kabeh. Nggih. Nggih sakniki sampean nek maca rene iki kan gerak. Saiki sing dipandeng sapa? Cintitan makhluk apa Gusti Allah. Nah. Iso mawon to lek golek-golek alasan iso mawon. Pemane kaya itu kasus sing sampean mboten jamaah, apa gak jamaah piye bojoku. Lha nek bojoku iki rawane ditinggal ning omah dhewe. Jereke ngramu bojo ya wajib. Nah, gak kata-kata. Jereke ngramu bojo wajib, jamaah lak sunat, makat. Jadi kondisi no sing wajib ni masih sunat wakat. Duh, ni kok gula alasan? Padahal jujur tenan. Bagaimana no raja mahi pena? Wah, tak jadi ni. Jadi, ni tu. Ni kok lakukan yang mana saja ni? Saya ulat jangan kulit no, insya Allah biasa otak ape, munggah no, meduk no, ngurungok no ngaji sing model ni. Jadi nggak ada pikir dari yang nopo biasa-biasa saja. Jangan orang yang saya itu tak rasa kaget lah. Mau jadi hubus kebiasaan, mungkin ini watak dasar kemanusiaan. Apalagi dikaitkan dengan penghambaan tadi. Yusuf tiba alasan dia benar tak ya? Jadi wa asyruhu nabil ma'ruf dan kawan bergaul karo bojo sing apik. Iki mereka ya Gusti Allah. Bisa, ini sing ngetah konstitusi ini Gusti Allah ngomong ngono. Ora aku ya terus. Ya ora metu bojo ah. Jamaah kan ana sing. Lah terus sing ngomong ya undang-undang Gusti Allah. Nggih. Tapi bangsa diteluwiti tenang, ngomong gelem jujur buka topenge wong niku tenan jene iki ora ngono. Aku wedi dilokne bojoku timbang dilokne Gusti Allah jane. Heh. Nggih ta? Nek gelem jujur kan jenenge ngoten tak mawon. Watar biatil jahilan merumah pengaruh wal hasamatilan kesungkanane menungso wadaihim wal hasamatilan kesungkan wadaihim ono ing sandinge makhluk menungso dan dia gulet usaha coro ben disungkani wong dengan bersikap lamis etok-etok manut. Ya apa kata sampean lah, sudahlah. Juga kare sampean kok. Sampean pesenane apa? Ya ana pesenane ngene iki. Dedek nang ngene, dedek nang ngene. Asaku ora iso kerja, mosok ora lah, ora iso kerja piye kono mesti kudu pembantu ben iso kerja anu-anu. Lah iki lah ngene. Lah mulai gak ra kerja. Lah nek ngomongane ya ora anu sono. Sing muni kok ngene gak ra kerja lewat wong liya. Nah akhirnya terus wah demi untuk melestarikan kesungkanan tadi ya harus saya turutin ya kan ngoten mulanya kadang-kadang unggah-ungguh basa-basi sopan santun sungkan ewoh pekewoh ini usok sok-sok iso merubah sembarang talir termasuk Gusti Allah iso ilang posisi Gusti Allah itu karena menungsa sungkan karo liyane Gusti. Contohnya kasusnya mana yang lebih jauh loh ya. Ini contoh. Ini yang kalau alami pembina nih. Yang biasa kalau alami itu ternyata nggak terdiki pertimbangannya. Enak tamu aduh. Zuhur-zuhur. Krono alasan sungkan. Karo tamu niku. Nah krono kalau kan sidik-sidik diomong kiai loh ya. Yang gue lihat dalil lah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim doifahu niku dalile sing dinggo. Dalile sing dinggo niku. Pas zuhur-zuhur santrine wis ada. Allahu akbar pujian. Pembuatu lima orang sampai jebulan balene ra enek sing imame. Imame kiai ne rek. Nemone tamu. Nggih. Kene sing nemone tamu, santrine pujian. Lha ngoten niku nggih mentol lho. Wallah ora usah sapa-sapa lah. Wani wis ngomong, "Le, sing gedhe ngono limang dhewe." Lha, lho. Lah, sakjane upama nganggo cara liya apa ora iso. Nek kula iki bojo kula sing bisa diprotes. Bapak kok iki manusia sungkan lho. Lah, sampeyan ngoten ta? Tamu adoh anu dan ngono ki musafir ora wajib jamaah. Aku sing ngalahi ora sah jamaah kalau nemoni tamu. Sampeyan nemoni tamu ya wajib. Dalile iku mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir. Asline jane bangsa ditokoi tenang ngoten manane jane penak salah dhewe. Mergo lek salah dhewe ku jenengan jengking penak wiridan rasa dawa-dawa lah nek imami lah wiridan dawa. Jadi nang niku tok sing dihindari cuma ben ora ketara. Akhirnya golek tutup cara. Tamu dipakai kesempatan. Lha seluk-beluk politiknya itu niki lagi bendina lakon awake dhewe ta ya. Nek sampean cerdas. Jadi ora usah bingung ngadepi soal-soal politik sing nunggu menungso. Nanti saat ini terus karek nuruti Gusti Allah apa nuruti menungso Allah Allah penal nunja buat rambu Gusti Allah jadi penal lembut tapi kan perlu ada pembuktian perlu ada pembuktian minggu takap duron krono ngagungaken wa ta'azuman lan krono ngancep agung alaihim ing ngatasé menungsa wa mu'asyaratihim lan mergauli menungsa caranya dengan bukti bin nifati kelawan sikap mendua nifat munafik wal adhani lan lamis lengonan lemis adhani kudunun lengon itu lah kelemis itu lengon rambutnya sendiri kan busi bisa ngilap kan ngegoyne lengane jadi yang ngilap itu lengane itu rambutnya. Tapi uang masih somuni orang itu orang gila kan. Padahal si gila mengalami tuturan itu. Karena jauh tinggal sanekan wal ada nilan, mureh tambah pengaruh lames. Kata kalau pul asrorilan nulayani nurani. Jen, kok delalah ngaji di pas ini doyo. Wal elanilan mamer no keapian. Lohatan. Akhirnya yang tampil di permukaan itulah yang jadi pedoman. Tetapi yang asrar, yang di dalam hati yang paling dalam, sajane sing bener ngene ora lan metu. Nggih. Sing ning jero ati asline jero ati sampeyan sajane lak aku moh jamaah. Mergo jamaah kuwi wiridane dawa. Cuma benora ketara jumuni nemoni tamu wajib yo perintah Gusti Allah. Jadi tiba di salam itu yo tameng kemunafikan itu. Iya. Jadi yo ngono jauh lah. Gusti Allah man sampan perlakukan begitu. Data lagi yang penguasa bukan Gusti Allah wajar. Jadi lek umpamane bapak tiap usi anak, buju, tiap usi buju. Misalnya yang meniku. Apa yang tersimpan di dalam hati, jarang orang yang mau jujur mengungkapkan yang sebenarnya. Sampai akibatnya yang namanya ukoro, ungkapan, ini ku bisa mulak malik karuan. Ya, mulak malik karuan. Yang namanya penyelewengan bisa dikatakan kebijaksanaan. Nuwun sewu, Pak. Kula suwun kebijaksanaan panjenengan. Mungkin anak kula iki dunggane mawon. Lah muni ngono kuwi karo ninggali biskuit caklek. Senek amplope kepake kuwandel. Nek ditakoki yo kuwi penghormatan untuk kepala sekolah. Padahal saja ini ya nyokok tapi lakalnya penghur mahatan jadi kata-kata pengulah malah benar-benar penghormatan tapi dibalik penghormatan maknanya nyokok kebijaksanaan tapi kalau dibuat jadikan pol-polannya penyelewengan keluwesan keluwes bergaul tapi tidak diteliti sebenarnya itu baik persekongkolan untuk munafik. Jadi ukoran itu ngelak-malik bukan taruh-taruhan. Ini kulek gak kelakuan menungso sih lepas dengan dari negusi Allah. Mulai. Nah, bejo-bejo ini sih ngiling lepas. Waduh. Sembuyane Pandu FM. Tak beja-bejane sing lali, isi beja sing eling lan waspada. Nah, ketika kula panjenengan sedaya terjebak suasana ngene iki, nuruti karepe menungsa, karena filosofi awal itu menungsa penting. Allah ngatakake penting, sing penting menungsa, awake ora ngoten wae. Terus berantar-antar muncul sikap, muncul munafik, muncul macam-macam niku wae. Bahaya. Akibat itu tadi lah iku adabun alimun siksa kang larakaken istajalaken wis yiki sapa Allah hu ing siksaan di dunia ing dalem dunyane kawula dewa akhirnya dia kena tersiksa lha terus kan kudu ngunti wong kok tersiksa. Alang contoh sing gampang kaya kula ngene iki. Urip kok dijadwal wong. Iya lah piye mesine kudune. Bengi ku yo penak turu wek bojone wis dijadwal rono kon kaji rono kaji rono. Lah nek niku mboten kula niati bener-bener tugas ya Allah lan kok teng ati kula to nggih. Lah nek kula namung krasa sungkan wah sungkan ah sing ngundang tangga kanca raket mosok aku ora gagal. Nek dasare mung niku yo akhire terombang ambing oleh kesungkanan tadi. Mulane sing apik lek pancen kowe nuruti aja kok ndelok wonge. Tapi sadarana bahwa itu memang tugas dari Allah. Ngono-ngono tenan apa ora lha itulah perjuangan mujahadah di situ. Lho, kula kok ngomong aku wis ngono, ora aku gak ngomong ngono. Tapi itu arahan perjuangane. Wong belajar nata ati perjuangane ngene iki. Nalika kowe didal ngaji berangkat. Karena sing ngundang iku kanca, raket utawa ya jamaah sing dina ketemu kene lha terus dadi sungkan. Wong sampean ngundang kula, anu mbok iki serodok maksa sithik-sithik. Nganu lho ya pun dua, ngene kono pengen ngrasake jenengan. Mosok wali-wali sepindah wae iki anu di rutinan sing mriko nggih dilarani sik to. Sok-sok ngene sing duwe ide ngoten lah. Monggo lek nganggo aturan Allah kan ya sing ngundang dhisik kuwi sing dituruti sing ngundang kuwi dikerek malah ngoten lho. Kudune kan ngoten aturan asli nek ing Gusti Allah. Lah kok terus krono sungkan. Akhirnya kalian mau nuruti sampean. Dan ini jenis saat kalau pun tersiksa. Tersiksa dua pilihan, mereka kalau nuruti. Merhatek tau bahwa kesungkanan itu harus dituruti. Jadi aku cuma ngomong belak-belakan ya. Buat sakit pak, pun tawa segala ya. Mbak mau ngomongnya sepenak ya. Ini jenisnya siksaan nyata yang langsung dirasakan. Ini kulit sih, kasusnya kaya gue. Kasusnya kaya gue gini gue. Aku anggit mulai ke surat jamaah. Jauh ya. Jadi gue nuruti bujumu. Orang metu koma jadi surat jamaah. Apa mesti bujumu terus nyeneng ngawak lo. Oh nyata nih gue ngurban lo jamaah bulat balik pakai di perenguti. Nih. Gak akhirnya sama kan terombang ambing. Ngerti. Wong sing bingung krono langkah awalnya itu berpijak pada perhatian makhluk pasti dia akan dijajah oleh makhluk itu sendiri dan itu tersiksa hidupnya ilya wudu krono kentean krono wis kuat dan hu ing wong mang ing kawula mang bidzalika sebab merhatekna makhluk dan apa sing kok rohatu qalbihi kepenake atine wong mar. Mesti gak penak lho sing kene. Gak penak karo sing kono. Nuruti sing kono gak penak karo sing kene lan tersiksa. Lek dituruti karo kesel banget. Nggih, etan kali, kulon kali. Nggih, tengah-tengah Allah teh. Kulon gati ya tan gati lek ditimbang padha abote lagi tersiksa wong abot banget lek kono sing tak tinggal bujae wis kadung berjasa lek kono sing tak tinggal sijine mongko aku sakjane luwih seneng sing kono piye lek tak gowo karo-karo tabrakan tersiksa. Dan berkuat perjumannya berdua. Wataibah, wataibu, yafutuhu bidalika. Wataibu Aisyah, wa ir yafutu. Krono waspat, hu eng kawula mau bidalika sebab mengkono-mengkono nuruti makhluk. Apa sing pat rohatu kolbihi kepenake atine. Kawula mau wato ibu ansi bilang bagus sih panguripane kawula mau akhirnya dia wayas lagi saliba ya selaku wayas lagi wayas lagi bulan lan lan dia gel Wah semukulan wis ndedel, wis ndedel hu ing kawula mang. Wah semukulan wis ndedel apa dalik ngoten. Wah semukulan wis ndedel apa dalik hu ing kawula ndedel abwabal dina ing pira-pira abwab apa aswat. Aswabal dina ing pira-pira sandangan. Sandangan kecukupan wal izzati lan sandangan kemuliaan. Akhirnya yang mestinya dia bisa bebas, tegar, dia lebih mulia karena tidak butuh makhluk, karena merhatikan makhluk, akhirnya dia malah hilang pintu kekayaan, sandangan kekayaan dan sandangan kemuliaannya. Cara wong Jawa lek ngarani apa? Kebotangan budi. Malah enggak bebas langkae, keserimpet-rimpet. Wayal basulan dedel bu eng makhluk eng kawula mang wayal dedel wayal basulan lanus nyandangi apa dalik bu eng kawula mang nyandangi libasa toma ing sandangan toma badul latilan tegese kaasoran akhire fatarot damo kok dadi fatarot damo kok dadi asor rendah. Bila nika kelawan sebab mengkono-mengkono merhatik no makhluk man apa sing rendah himmatuhu himmae kawula himmahnya hanya sekedar merhatik no makhluk lagi sadar kemudian ngomong jauh niki Joko kadung kebihanan cewek apapun yang diminta cewek itu diberikan barangkali dikorbankan nggih. Bisa diurut-urut tenang tiba-tiba membelani jalan yuh lagi asor banget perpulangnya kok membelani jalan yuh kenapa mau sido jadi busunnya tenang terus jalan yuh lagi wehnya yuh ya wes watakilulan jadi murah apa kematuh regane kaulo mau itu baru di dunia sudah jelas posisinya serendah itu dan terseksa seperti itu. Padahal di akhirat lebih nemen karena apa? Di dunia kan kerendahan karena dipungkung oleh keinginannya sendiri. Nah di akhirat nanti ada seksaan lagi karena dia ngeremehno Allah. Nah, itu yang berbahaya. Wal azabul akhirati lan yektine utawi seksaan akhirat iku akbaru luwih gedhe. Waqat qala teman-teman dawuh sapa asy'ir kiai syair man rokoban nasa mata roma wafazabil ladatil juzuri ngapa bu wah orang nutup ini dua cowok pengasih terus ya kawan kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيته الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.